patah hati, usah bermain api. Dene Allah balaki, punya ikatan suci. Walaupun dene suka, tapi rasa kodosa. Dene adonan punya talambe udah tiba. Walaupun udah sabana cinta, lupakan saja sayang. Karena dene Allah berdua, dene ko punya urang. Cari saja bunga nan lain, nan haram jan dijali. Karena sado nan lah patah hati, usah bermain api. Dene Allah balaki, punya ikatan suci. Walaupun dene suka, tapi rasa kodoh.